Bapak Kopral, saya datang mau lapor. Tadi malam waktu saya sedang molor, telah kehilangan sepeda motor di rumah teman saya yang bermata bolor. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Baik anak muda, keterima laporanmu. Tapi mengapa kau lapor, hari sudah beduk lohor juga, kenapa kau lapor, kau hanya pakai celana kolor. Kebingungan kai. Tunggu saja sebulan nanti bapak beri kabar, sekarang engkau boleh pulang. Kabar dari Bapak Kopral, kenapa enggak nongol-nongol sehingga gua dongkol. Lalu aku pergi menuju kantor polisi, tapi enggak jadi sebab kabel listrik perut saya kosleting. Oh, kiranya saya lupa setor tadi pagi, terpaksa sore hari saya baru pergi kontrol. Ternyata sepeda motor ada di garasi kantor polisi. Sudah tak berake, sudah tak berlampu, tutup tangki hilang, kaca spion kok melayang. Dia bilang waktu diketemukan sudah demikian. Memang tak beraki kok, memang tak berlampu kok, tutup tangki hilang, kaca spion kok melayang. Bolehkah motor ini saya bawa pulang, Bapak Kopral? Oh, tentu saja boleh engkau bawa pulang, asal engkau tahu diri. Terima kasih.